jakapa rebut kelut nu gelis ngan ukur imut pamentul darah pakusut majar teh siun karicut umur dua-dua lanjut caroge antacan kaemut Boga bujang urang cing mareme Dede muhede dedek sampe rupa hade Santri medok ahli waris bandar kere Pacaran gaya mulus lantar di bersih disikat muntaper Muntaper Tujuh tahun nunggal minggu apel Tujuh tahun dede asin nyantel Tos rengsek kalayan tos boga gawe lamun kabe bujang jeng mojang pomotohan ana model kieu meren moalaya nu abortus maehan budak bati porunyus Bersih disingkat muntaper, muntaper.